Oke, kita mulai lagi. Insya Allah bulugh al-maram, langsung ke bulugh al-maram. Hadis dalam tawfiq al-akam atau bulugh al-maram. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemana sampai ayat berapa ya, Pak? 94 ayat 381 ya sekarang ya. Halaman 381 sekarang. Insyaallah halaman 381. Dan mudah-mudahan ini sampai jam setengah 12. Mudah-mudahan. Kalau misalnya tidak bisa berarti sampai subuh. Ya. Silakan dibuka aja. Tanya. Iya. Oh, suaranya kedengaran. Hah? Suaranya? Silakan di ini sudah. Iya, iya. Halo. Udah. Iya. Sekarang berarti halaman 381 ya. 381 hadis ke 94. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Ah, oke, okay, insyaallah. Mudah-mudahan dua hadis atau kalau bisa lebih mudah-mudahan. Oke. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa. Ah, ini harus. Ah. Ini tanda kurungnya ini salah ini, aduh. Tanda kurungnya kita mulai tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dua titik. Nah, ini tanda kurungnya jangan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda titik dua kemudian tanda kurung antum tandai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kemudian setelah salam sallama titik dua kemudian tanda kurung. Itu namanya tanda kurung bukan, Pak? Benar, Pak? Iya. Iya. Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Ya, itu batasan hadis Nabi. Muttafaqun 'alaih wa zada Muslim wa in lam yunzil. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu astaghfirullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita maknai idza jalasa jika laki-laki jalasa duduk, laki-laki duduk baina di antara syu'abiha. Syu'ab adalah jamak dari syu'bah. Syu'bah artinya anggota. Syu'ab berarti anggota-anggota. Nah, hal di sini kembali ke perempuan. Hal kembali ke perempuan. Syu'abihal arba', empat anggota tubuh, maksudnya dua tangan dan dua kaki. Ya, ada empat ya. Dua tangan dan dua kaki milik wanita. Thumma kemudian jahadaha bersungguh-sungguh melakukannya. Jahada artinya bersungguh-sungguh. Makanya ijtihad itu berarti berupaya sungguh-sungguh ya. Faqad wajabal ghuslu. Bersungguh-sungguh maksudnya berhubungan intim. Fa maka qad telah takkid penguatan wajib atasnya apa? Mandi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, itu Bukhari dan Muslim. Muslim menambahkan wa zada Muslim dan zada menambahkan yaitu Muslim. Ini juga salah. Astagfirullah. Wa zada Muslimun. Ini kok Muslimin ini tulisannya. Wa zada Muslimun. Wa in lam yunzil. Wa in lam yunzil. Wa in Wa in di sini artinya meskipun atau jika pun. Meskipun lam yunzil, dia tidak mengeluarkan, tidak menurunkan air maninya. Ya. Kemudian kosakata hadis kita mulai. Syu'abiha al-arba'. Menurut Ibnu Al-Athir, syu'bah adalah bagian atau cabang dari segala sesuatu. Meskipun para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari kalimat asy-syu'ab al-arba', pendapat yang terkuat mengatakan bahwa maksudnya adalah kedua tangan dan kedua kaki. Kedua kaki wanita maksudnya. Nah, jadi pemahaman para ulama terhadap kalimat atau frasa syu'bah al-arba' atau syu'ab al-arba', syu'abiyah al-arba' itu berselisih tentangnya, dan pendapat yang paling zahir, yang paling jelas, yang paling terkuat adalah bahwasanya syu'abiyah al-arba' maksudnya adalah kedua tangan dan kedua kaki wanita. Ini merupakan sebuah kiasan dari hubungan intim. Jadi tidak langsung bicaranya Rasulullah SAW, melainkan dengan kiasan. Dan kiasan tersebut ya bagi orang yang dewasa mengetahuinya gitu. Jadi tidak perlu diteliti lagi maksudnya apa gitu ya. Kemudian jahadah maksudnya kesungguhan melakukan hubungan intim, kesungguhan melakukan hubungan intim. Di sini ibrahnya bukan di kesungguhannya, melainkan terjadi atau tidaknya ya dinamakan hubungan intim ya. Karena kadang hubungan intim tidak memerlukan kesungguhan kadang, Allah a'lam. Dalam sebagian riwayat lain disebutkan idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu, jika dua alat yang dikhitan bertemu maka wajib mandi. Maksudnya adalah kemaluan laki-laki dan perempuan. Maksud dari khitan tadi idzal taqal khitanani, jika dua khitan, dua alat yang dikhitan bertemu ya. Kemudian qad, apa arti qad? Kata taukid, sebuah penegasan. Artinya jika huruf ini berada di awal fi'il madhi, kata kerja untuk lampau, maka penegasan huruf taukid ini berlaku sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi, sebagaimana di surah pertama, di surah pertama di juz 28. Qad sami'allahu. Qad di sini ya telah artinya, dan itu sebagai penguatan. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mendengar. Ya, penegasan. Huruf qad memiliki beberapa arti menurut susunan kalimatnya. Oke. Okay. Itu secara bahasa kita tidak membahas dalam tentang itu ya. Kemudian al-ghuslu, fungsi al dalam kata ini, dalam kata al-ghuslu kalau kita perhatikan, faqad wajabal ghuslu, ya kan? Faqad wajabal ghuslu. Ada alif lam di sini. Nah, fungsi alif lam dalam kata ini al-ghuslu menunjukkan al-ahd li adh-dhihni, yaitu kata yang telah diketahui dalam fikiran, sehingga fikiran itu telah memahami ketika kata itu diucapkan, seperti kalimat orang yang dipercaya telah datang. Ini pembahasan bahasa lagi dan kita tidak merumitkan diri di dalamnya karena tidak sedang mempelajari nahwu dan semacamnya. Kemudian itu lupakan yang tadi, jangan terlalu dipermasalahkan ya bagi yang belum tahu, belum mengerti. Hal-hal penting dari hadis. Pertama, yang dimaksud dengan asy-syu'ab al-arba' di sini adalah kedua tangan dan kedua kaki wanita. Karena tadi kan ada kalimat tadi dalam hadisnya syu'abiha al-arba', ya. Ya. Syu'abiha. Ada kata ha di sini. Nah, ha di sini kembali ke hiya kan, dan hiya di sini maksudnya perempuan. Nah, ibrahnya di sini bukan hanya perempuan sebagai istri. Nah, seorang yang berzina dengan perempuan lain pun juga di sini masuk. Ha di sini masuk, yang penting perempuan. Sedangkan duduknya laki-laki di antara kedua tangan dan kaki wanita saat berhubungan intim merupakan salah satu, ya lihat, salah satu sifat, sifat di sini maksudnya bentuk atau karakter, tata cara hubungan intim yang layak atau yang biasanya ya. Meskipun dengan sifat lainnya diperbolehkan selama berhubungan intim pada tempat yang diperbolehkan, yaitu bukan dari belakang. Maksud dari belakang bukan dari, maaf, bokongnya, melainkan kalau misalnya berhubungan intim, jima tetap dia ke vagina wanita, namun lewat belakang vagina, maksudnya lewat belakang, itu tidak masalah. Walaupun orang-orang Yahudi pada zaman dahulu mempermasalahkannya. Barang siapa yang menjimai istrinya lewat belakang, maksudnya bukan lewat debur, tetapi lewat kemaluan depan, namun dengan melalui belakang gitu ya, terbalik gitu. Nah itu anaknya mungkin akan mendapatkan nanti lahir anaknya akan begini misalnya. Itu kepercayaan Yahudi pada zaman dulu dan kemudian dibantah. Makanya dalam Islam itu tidak masalah dengan cara apapun seorang suami bercocok tanam dengan istrinya, pada istrinya, dengan cara apapun selama tidak dari belakang. Selama tidak dari, maksudnya tidak dari dubur, tidak melalui dubur ya. Karena dalam Islam melalui dubur itu hukumnya setengah dari homoseksual. Setengahnya bentuk homoseksual. Bahkan memang homoseksual ya seperti itu ya. Seperti itu homoseksual. Maka apa bedanya antara dia dengan seorang homoseks kalau misalnya lewat belakang? Kemudian yang kedua, hanya dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak mengeluarkan air mani, tetap diwajibkan atasnya mandi. Ya, cukup misalnya batasannya apa? Batasannya kepala zakar, kepala kemaluan laki-laki itu telah masuk ke dalam alat kelamin wanita, sehingga tidak terlihat dari samping, tidak terlihat dari luar kepala zakar tersebut, maka itu sudah dihukumi sebagai jima dan wajib atasnya mandi. Kemudian itu juga yang menjadi batasan pezina atau bukan. Kalau misalnya sudah masuk kepala zakarnya, maka dia dianggap sebagai orang yang telah berzina. Ya, orang telah berzina dan diputuskan hukum had atasnya. Adapun bagi yang hanya sebatas di luar itu, maka itu belum disebut berzina. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, maksudnya berzina sampai diputuskan atasnya had ya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksudkan dengan al-juhd di sini bergerak dengan keras pada saat memasukkan. Hal ini sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Dawud. Wa alzaqal khitanu bil khitani tsumma jahadaha. Alat yang dikhitan laki-laki dan perempuan melekat dengan alat yang dihitan lainnya, kemudian menggerakkannya. Maksudnya di sini al-khitanu di sini yaitu apa? Laki-laki. Kemudian al-khitan yang kedua adalah yang punya perempuan. Ya, jadi di sini bukan termasuk apa? Bukan termasuk jika sesama laki-laki. Ya, sesama laki-laki atau sesama perempuan. Karena di sana tidak ada yang namanya masuk dan semacamnya. Tidak dihukumi seperti itu. Ya. Walaupun mungkin di beberapa kitab-kitab fikih madhab itu disebutkan bahwasanya jika khitan laki-laki bertemu dengan khitan laki-laki juga, maka harus wajib maka wajib atasnya mandi. Namun wallahu a'lam yang bidzahir di sini yang wajib mandi itu adalah ketika khitan laki-laki kepalanya itu telah masuk ke dalam khitan atau kemaluan wanita. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian nomor 4. Tekstual hadis ini merupakan nasikh, penghapus bagi mafhum atau radikasi. Hadis Abu Sa'id. Sebenarnya kita pahami hadis Abu Sa'id itu adalah hadis sebelum hadis ini. Kita pahami hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id gimana teksnya? Teksnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Teksnya adalah al-ma'u minal ma'i. Air mandi junub disebabkan oleh apa? Air mani. Itu tekstual dari hadis ini. Nah, hadis yang berikutnya itu hadisnya Abu Hurairah ini dikatakan bahwasanya ia adalah hadis yang menasakh atau menghapus pemafhuman hadis Abu Sa'id. Jadi ada yang namanya mantuk dan juga ada yang namanya mafhum dalam usul fiqih. Kalau mantuk itu apa yang sudah ada di dalam teks. Kalau mafhum itu apa yang terpahami dari teks. Misalnya saya katakan di dalam kelas ada misalnya 10 manusia. Ya. Di dalam kelas ada 10 manusia. Mantuk tekstual dari kata itu adalah apa? Di dalam kelas adalah ada 10 manusia. Adapun mafhumnya bisa bermacam-macam. Bisa mafhumnya bahwasanya di dalam kelas itu ada makhluk hidup. Bisa. Di dalam kelas berarti di luar kelas itu ada sisanya lebih. Bisa. Bisa mafhum lainnya bahwasanya di luar kelas itu tidak ada murid. Bisa. Mafhum yang namanya mafhum itu melebar. Adapun mantuk itu berkutat pada teksnya semata. Adapun mafhum itu bisa melebar, bisa bersayap, dan bisa kemana-mana difahami sesuai dengan orang-orang yang memahaminya. Nah, kalau mantuk dari al-ma'u minal ma' itu adalah apa mantuknya yang difahami dari teksnya semata, sesuai dengan teksnya saja, adalah bahwasanya air mandi junub itu disebabkan air mani, keluarnya air mani. Ya. Kalau misalnya air mani keluar, berarti harus mandi junub. Nah, mafhumnya, mafhum dari al-ma'u minal ma', apa yang terpahami juga dari al-ma'u minal ma' adalah apa? Selain itu apa? Bahwasanya jika belum keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub. Ngerti? Saya ulangi. Al-ma'u minal ma' itu ada pemahaman, ada mantuknya, ada juga mafhumnya. Kalau mantuknya sesuai dengan teksnya persis, bahwasanya tadi kan apa, air mandi junub disebabkan air mani ya kan yang keluar. Bahwasanya yang keluar, jika air mani telah keluar maka wajib mandi junub. Nah, mafhumnya bisa mafhum lebar lagi, yaitu apa? Jika tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi junub. Berarti apapun perihal, apapun kondisi, selama tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi junub. Karena air mani junub itu hanya terbatas pada keluarnya air mani saja sebabnya. Begitu ya. Nah, kemudian datang hadisnya Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berjima meskipun tidak keluar air mani, orang yang berjima di sini maksudnya orang yang telah memasukkan kemaluannya, laki-laki telah memasukkan zakarnya ke kemaluan perempuan meskipun tidak keluar air maninya, maka telah wajib atasnya mandi. Nah, hadis yang Abu Hurairah di sini telah menghapus mafhum hadis Abu Sa'id. Tadi mafhum hadis Abu Sa'id apa? Bahwasanya jika tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Oh, itu terhapuskan oleh hadis Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah hadisnya gimana? Bahwasanya meskipun tidak keluar air mani selama dia telah berjima maka dia wajib atasnya mandi. Ya, begitu difahami lagi. Ya, hal ini didasari oleh riwayat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab berkata, "Kanu yaquluna innal ma'a minal ma'i rukhsatun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukhasa biha fi awal Islam, thumma amara bil iqtisal." Mereka mengatakan bahwa air mandi itu disebabkan keluarnya air mani adalah rukhsah atau dispensasi yang dinyatakan Rasulullah pada masa permulaan Islam. Namun setelah itu beliau memerintahkan mandi. Baik, nah ini kita harus memenai lebih dalam tapi tidak sekarang ya. Kita lanjutkan saja. Tidak perlu dipusingkan. Yang penting kita memahami bahwasannya intinya ketika seseorang berjima dan kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, ini batasannya kepalanya telah memasuki, maka dia wajib atasnya mandi meskipun belum keluar air maninya. Al-Isma'ili berkata, hadis tersebut adalah sahih menurut kriteria Bukhari dan menjelaskan penasakan hadis Abu Sa'id. Hadis pertama tadi. Hadis tersebut dikuatkan Al-Qur'an. Dan jika kamu junub maka mandilah. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Menyikapi hal ini, Imam Syafi'i berkata, secara hakikat janabah berkonotasi, maksudnya apa, hubungan intim meskipun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Nah, jika seseorang jima kemudian kemaluannya sudah masuk ke dalam kemaluan wanita namun tidak keluar air maninya, belum keluar, maka hakikatnya dia sudah memasuki kategori junub kondisinya. Dan dia diwajibkan atasnya mandi karena sudah junub. Sedangkan mantuk, kata Imam Syafi'i, sedangkan mantuk yaitu makna yang langsung dari teks hadis Abu Sa'id tadi tidak dihapus oleh hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena mantuk dari hadis tersebut adalah jika keluar air mani maka wajib mandi, dan itu tidak terhapuskan. Benar, yang dihapuskan adalah, yang terhapus adalah apa? Jika tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Ya, sekali lagi, mantuk hadis tersebut jika keluar mani maka wajib mandi, dan itu benar. Orang jika keluar air mani maka wajib atasnya mandi, baik itu karena mimpi dan lain-lainnya. Namun sekarang ada mafhum dari hadis Abi Sa'id tadi. Mafhumnya apa? Mafhum mukhalafah, maksudnya pemahaman terbalik ya. Jika tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Nah, itu terhapuskan. Terhapuskan oleh hadis Abu Hurairah ini. Oh, tidak. Sekarang sudah terhapuskan. Kalau misalnya memang kemaluannya telah masuk ke dalam kemaluan wanita, walaupun tidak keluar air maninya, tetap wajib atasnya mandi. Oke. Yang hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwa keluarnya air mani mengharuskan mandi. Oke, paham? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah paham. Dibaca lagi kalau misalnya masih kebingungan, baca hal-hal yang penting dari hadis ini atau murojaah mengulang rekamannya jika anti semua merekam. Kemudian nomor 9, hadis nomor 95. Wa an Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah. Aduh. Dari Ummu Salamah. Anna Umma Sulaim wa hiya imra'atu Abi Thalhah qalat. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim wa hiya imra'atu Abi Thalhah qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Fa hal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'ati al-ma'. Al-hadithu muttafaqun 'alayh. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Ummu Sulaim, dari Ummu Sulaim, wa hiya imra'atu Abi Thalhah, dan dia adalah istri Abu Thalhah, qalat, berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini harusnya ada koma setelahnya, innallaha la yastahyi minal haq, innallaha, sesungguhnya Allah tidak merasa malu terhadap al-haq, kebenaran. Fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat? Fahal, maka hal, apakah 'alal mar'ah, atas perempuan, yaitu wajib atas perempuan, al-ghusl, mandi, idza ihtalamat, jika dia telah bermimpi, maksudnya mimpi basah. Ini tanda kurung ditambah di sini. Aduh. Iya enggak? Tanda kurung ditambah di sini karena dia sering berbicara. Kemudian qala di sini kemudian akan menjadi perkataan Rasulullah. Nah, kemudian harus ada tanda kurung baru gitu. Na'am, ya, idza ra'at al-ma, idza, jika ia melihat air. Ah, maksudnya air mani ya. Maksudnya air mani. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti sahih. Kuasa kata hadis ihtalamat, kata ihtalamat berasal dari kata al-hulm yang berarti mimpi. Maksudnya adalah apabila seorang wanita mimpi bersetubuh atau sejenisnya seperti mimpinya seorang pria. Nah, ra'at al-ma, ra'at al-ma, maksudnya jika keluar mani karena mimpi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, tidak wajib baginya mandi hingga keluar cairan yang seperti yang keluar dari laki-laki. Ada info Ustaz Cecep, insyaallah datang Ustaz Cecep. Gimana nanti? Ustaz Cecep insyaallah datang. Dan lagi dalam perjalanan katanya. Oke, hal-hal penting dari hadis. Nomor pertama, wanita yang bermimpi dan berfantasi tentang proses hubungan intim dalam tidurnya, memungkinkan untuk keluarnya cairan sebagaimana pria juga dalam tidurnya juga. Dua, imajinasi atau fantasi tersebut tidak mengindikasikan kelemahan dalam beragama selama tidak mengurangi keutamaan wanita. Ya berarti yang namanya mimpi, imajinasi dan fantasi tersebut tidak mengindikasikan kelemahannya. Ya wanita juga sebagaimana laki-laki berfantasi juga, berimajinasi juga. Namun bagaimana nanti dia menghadapinya dan memanagenya. Jadi kalau misalnya ada semacam imajinasi kadang-kadang yang tiba-tiba datang dalam pikiran wanita, itu tidak menyebabkan atau tidak mengindikasikan imannya lemah, karena itu fitrahnya wanita juga sebagaimana laki-laki. Gimana Pak Amir? Kira-kira kalau laki-laki sama perempuan lebih banyak mana untuk imajinasi? Sesuai dengan penelitian dan survei. Hah? Kalau laki-laki lebih banyak mungkin. Laki-laki lebih banyak imajinasinya. Imajinasinya lebih lebih banyak karena lebih liar. Lebih banyak terungkap. Lebih banyak secara terungkap. Terungkap. Ya. Karena kan kadang membicarakannya pun enggak malu ya. Kalau perempuan kan dia jadi secara gestur, secara bahasa tubuh, secara bahasa lisan itu laki-laki lebih terbuka dalam masalah ini. Adapun perempuan itu sangat tersembunyi ya untuk hal seperti ini terutama. Ya Nabi SAW mendengar adanya fantasi tersebut dari para wanita. Beliau tidak menganjurkan mereka untuk memeranginya dan sebab-sebab yang menimbulkannya. Hal ini kenapa? Karena bersifat alamiah, tabiat bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau insting ya. Tulisannya kok seperti ini? Ins dan ing mungkin ya, dipisah. Jadi ini tinta yang akan dibendung oleh pikiran sadar. Apabila tidak ada pengawasan dari pikiran sadar, maka keadaan bawah sadar akan terdorong untuk memenuhi hasrat tersebut. Ketiga, seorang wanita yang bermimpi dan melihat air mani, maka ia diwajibkan mandi. Jadi di sini ibrahnya keluarnya air mani. Kalau misalnya bermimpi saja tanpa ketahuan keluarnya air mani, tidak ada bekasnya, maka dia tidak boleh mandi bahkan, atau tidak diwajibkan atasnya, tidak diwajibkan atasnya mandi ya, tidak diwajibkan atasnya mandi. Jadi itu perbedaan antara atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, juga seorang wanita mengeluarkan air mani sebagaimana pria. Ya, sama juga ya Pak ya. Begitu juga dengan pria, begitu juga dengan wanita. Jadi perbedaan wanita dan pria tidak dari segi imajinasi. Mereka sama ya, punya juga imajinasi, fantasi dan khayalan terhadap lawan jenis. Namun berbeda dari segi apa? Dari segi menyikapi dan juga dari segi mentakbir atau mengungkapkan imajinasi dan fantasi tersebut. Kalau wanita lebih malu-malu, lebih jaim ya. Bedanya begitu Pak ya. Laki-laki itu lebih terbuka terutama pada sesamanya ya. Adapun wanita tidak. Tetapi perbedaannya kalau misalnya kita lihat di grup-grup misalnya, perbedaan laki-laki dan perempuan soal pengungkapan dan sosialis dari segi sosial. Kalau laki-laki di grup itu cuek-cuekan ya kan Pak ya. Apa misalnya grup lama apa komentarnya sedikit atau singkat atau enggak mau banyak omong atau diem aja. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan di grup misalnya itu akan cerewet semuanya, keluar semua. Apa yang jadi unek-unek, jadi pikiran semua keluar tanpa kadang-kadang malah enggak mikir keluar. Kalau laki-laki tidak mau berpikir. Kalau perempuan juga tidak mikir ketika mengeluarkan apa yang ada pada pikirannya itu jika apa? Jika pada sesama jenis. Kalau laki-laki pada sesama jenis, satu grup, satu jenis semua, misalnya grup WhatsApp, itu sepi sekali. Kalau perempuan satu jenis, grup WhatsApp, wah itu ramai sekali bedanya. Namun berbeda ketika misalnya perempuan bertemu dengan laki-laki dalam satu grup, yang perempuan cari perhatian laki-laki, yang laki-laki juga sebaliknya. Dan juga berbeda ketika laki-laki yang sepi di grup misalnya ketemu dengan perempuan, kemudian lama-lama akan curhat kepadanya dan juga akan apa, terjadi interaksi yang frekuensinya lebih daripada dia curhat di grup. Nah perempuan sering curhat di grup, cerewet di grup, ketika bertemu laki-laki jaim langsung. Langsung jaim, langsung seolah-olah gak cerewet, padahal aslinya cerewet kalau bertemu dengan sesamanya. Yang kemudian ketika mereka bersama, akhirnya perempuannya tahu laki-lakinya ini sebenarnya nggak begitu dan laki-lakinya tahu perempuannya cerewet. Oke. Kemudian oleh karena itu janin yang dilahirkan berasal dari dua cairan tersebut, yaitu cairan yang bercampur sebagaimana firman Allah di surat Al-Insan, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari cairan sperma yang bercampur. Nutfatin amsyaj. Amsyaj berarti amsyaj itu adalah cairan sperma yang sudah bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Dari pertemuan cairan tersebut lahirlah keturunan yang menyerupainya, yaitu suami istri. Nomor 5. Penetapan sifat malu bagi Allah adalah yang sesuai dengan sifat kemuliaannya. Keenam. Kita tidak membicarakan tadi sifat Allah. Keenam. Hendaknya malu-malu itu tidak menghalangi untuk belajar. Karena sebagaimana dikatakan di dalam bahasa Arab, seringkali kita dimotivasikan dengan dua hal, yaitu al-mimani la yata'allaman. Dua mim yang tidak belajar. Yang pertama adalah mustakbir, yang kedua adalah mustahi. Dua mim yang tidak belajar sebenarnya. Yang pertama adalah mustakbir. Mustakbir artinya orang yang sombong, dan mustahi artinya orang yang malu-malu. Yang satu dia merasa dirinya tinggi, yang satu merasa selalu rendah. Nah ini dua-duanya gak bakal belajar. Makanya orang-orang yang mustakbir misalnya, misalnya seumuran Pak Amir, gak mau belajar pada orang yang di bawah umurnya, padahal tahu bahwasanya orang tersebut di bawah umurnya tapi memiliki ilmu, berarti ini mustakbir. Ya dia otomatis tidak akan belajar darinya. Karena apa? Karena ada sifat atau karakter sombong. Dan yang terburuk adalah jahil tapi sombong. Sebagaimana yang terburuk adalah orang yang fakir, yang kere, yang miskin tapi justru sombong. Kalau orang kaya itu sombong, itu masih kadang masih dikatakan wajar. Tetapi jika miskin namun sombong, itu tidak ada batas kewajarannya. Kemudian itu mustakbir. Ada juga mustahi, yang terlalu malu. Malu itu kan ada tempatnya. Dan yang namanya malu dalam syariat itu adalah baik semuanya. Al-haya'u khairun kulluh, kata Nabi SAW. Sesungguhnya rasa malu itu semuanya baik, tapi itu dalam syariat. Adapun rasa malu dalam mencari ilmu, itu bukan termasuk malu yang disepakati oleh syariat, melainkan malu yang tercela. Dan malu seperti itu seperti orang yang tidak ingin bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Karena dia tidak tahu, dia tetap jalan, tapi dia malu untuk bertanya, akhirnya apa? Sesat di jalan. Jadi ada dua, kalau misalnya orang di perjalanan, ada yang satu sombong, merasa tahu, sok tahu, kemudian apa berijtihad sendiri, akhirnya sesat-sesat sendiri. Kemudian ada juga yang malu, dia tahu dirinya tidak tahu, dan dia tahu bahwasanya dia layak untuk bertanya. Namun dia terlalu malu, akhirnya apa? Dia tidak bertanya, terus berjalan, akhirnya apa? Sesat. Baik, kemudian nomor 6, hendaknya malu itu tidak menghalangi untuk belajar hingga masalah-masalah yang dianggap tabu sekalipun. Misalnya bertanya tentang masalah haid dan nifas kepada orang yang tahu, tentu saja. Kalau saya belum terlalu belum menguasai. Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Kaum Ansar berarti wanita yang berada di Madinah pada asalnya, yang membantu kaum Muhajirin. Mereka tidak malu-malu untuk memperdalam agama. Kalau kita pelajari, wanita kaum Ansor itu beda dengan wanita dari Makkah misalnya. Kalau wanita dari Makkah berarti dari awal atau dari periode Makkah, keislaman mereka lebih awal ya. Nah kemudian wanita kaum Ansor, keislaman mereka itu tidak lebih awal daripada keislaman wanita-wanita Makkah atau Muhajirin, Muhajirat. Nah mereka, wanita kaum Ansor itu tidak malu-malu untuk memperdalam agama. Maksudnya tidak malu-malu untuk bertanya dan bermajlis dan juga meminta ilmu. Nah ini kita juga harus belajar dari sini. Orang-orang yang misalnya baru mendapatkan hidayah yang lebih baik atau baru mendapatkan ketenteraman hatinya di suatu majlis, hendaklah dia tidak malu-malu untuk terus memperdalam agama dan bertanya sewajarnya kepada orang yang lebih berilmu darinya. Begitu ya, kita belajar dari wanita kaum Ansor. Mereka tidak malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Di antara, nomor 7, di antara tata krama berdialog adalah memberikan kata pendahuluan yang sesuai dengan ruang dan waktu. Ya, boleh kita basa-basi dulu, mukaddimah dulu ya, sebelum mengutarakan perkataan yang dianggap memalukan. Jangan tiba-tiba datang, Pak Amir, gimana hukumnya kita memegang mani misalnya. Atau tiba-tiba datang, Pak Amir, tadi misal saya belum balik, saya baru mau balik nih, saya baru balik. Pak Amir, tadi saya kok merasa banyak cairan di kemaluan saya. Ada apa ya? Tiba-tiba datang terus bertanya seperti itu. Nah, hal tersebut kan justru jadi tabu jadinya. Tetapi jika ada mukaddimah sebelumnya, ada candaan misalnya, atau ada basa-basi sebelumnya, maka hal tersebut lebih enak agar tidak besar pengaruhnya dan si pembaca atau si pembicara tidak dianggap kasar dan tidak sopan. Ya. Nomor 8. Perintah untuk bertanya mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam urusan agama. Nah, ini bertanya kepada siapa? Kepada yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah ahl adzikr. Ahl adzikr, adzikr di sini bisa dimaknai Al-Qur'an, bisa. Bisa dimaknai ilmu, bisa. Berarti ahlul ilm, yaitu orang yang memiliki ilmunya. Jika kalian tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini terdapat sebuah manhaj, sebuah manhaj dalam mencari ilmu, yaitu apa? Bertanya. Dan pertanyaannya kepada orang yang kita anggap tahu, bukan orang yang sudah kita tahu dia tidak tahu. Jadi kepada orang yang kita anggap tahu, dan bisa ustaz misalnya, atau orang yang lebih mengetahui dari kita, itu bisa kita bertanya padanya. Kalau apa? Kalau kita tidak sempat bertanya kepada ustaz, atau tidak kita telah bertanya namun ustaznya sibuk atau tidak menjawab, atau ganti nomor, atau yang lain-lain. Ya, jadi kita boleh bertanya kepada orang yang kita anggap lebih mengetahui, ya. Yang tidak mesti orang tersebut ustaz. Bahkan bisa saja dia pelajar juga, namun dia telah lebih lama belajar daripada kita. Jadi di sini kita tidak membebankan ya namanya bertanya itu, kalau misalnya tidak bisa pada ustaz, maka tidak boleh bertanya pada yang lainnya. Tidak, kita bisa bertanya pada orang yang lebih kita anggap kita lebih senior atau lebih paham daripada kita. Karena batasan ustaz dan bukan ustaz itu kadang sekarang rancu. Yang mana yang ustaz, yang mana yang bukan ustaz. Yang mana yang ustaz, ternyata dia ustaz tapi ternyata ilmunya tidak ada. Kadang seperti itu. Nomor 9. Mimpi yang tidak menyebabkan keluarnya air mani tidak diwajibkan mandi, ya ingat. Kalau misalnya kita mimpi, meskipun mimpi tersebut berpotensi untuk mengeluarkan air mani, dan mimpi tersebut misalnya mimpi yang sangat indah dan sebagainya, namun ternyata ketika kita bangun tidak terlihat adanya bekas air mani, maka tidak diwajibkan atasnya mandi. Sesuai dengan sabda Nabi, jika wanita itu melihat air mani, jadi ibrahnya adalah jika dia melihat air mani. Meskipun di dalam mimpi itu misalnya dia merasakan air maninya keluar, namun kemudian ketika dia bangun, kan biasanya bangun, dia bangun kemudian tidak ada bekas apapun sedikit pun dari air mani, maka di sini ibrahnya adalah dilihatnya dia atau tidak, ya bukan ibrahnya di perasaan enak atau enggak, bukan. Kemudian nomor 10. Seorang pria ataupun wanita yang setelah bangun tidur mendapati adanya cairan pada pakaian atau badannya, yang dimaksudkan yang di sekitar kemaluannya, tidak terlepas dari tiga hal. A. Cairan tersebut adalah air mani atau sperma, maka ia wajib mandi sekalipun ia tidak mengingat mimpinya. Ingat, jadi misalnya seseorang tidak bermimpi atau mimpi sedikit tapi sebenarnya tidak ada korelasi dengan seksual, dengan seks. Kemudian ketika bangun dia melihat air mani keluar, dia yakin itu adalah air mani dari rasanya, jika dia merasakan, bukan dari baunya dan dari sisi kentalnya. Dia merasa itu air mani. Oh, ini air mani nih. Dan juga dari segi apa? Dari segi banyaknya. Karena air mani beda dengan air mani dari tiga sifat. Dari kentalnya, ya, dari baunya dan dari kuantitasnya, banyaknya. Ya, air mani itu sedikit ya, Pak ya. Rata-rata ya, enggak sebanyak air mani kan. Kalau air mani itu jauh lebih banyak daripada air mati. Ya. Air mati itu karena air mati cuma sebagai pembuka saja, bukan intinya. Intinya air mani yang keluar. Air mati itu seolah seperti pembuka air mani yang mau keluar. Atau B, cairan tersebut adalah madzi, maka hukumnya najis. Air madzi hukumnya najis, beda dengan air mani. Air mani tidak najis. Tapi air madzi hukumnya najis yang harus dicuci, tetapi tidak diwajibkan atasnya mandi jika memang yang keluar ada air madzi. Jadi kalau misalnya yang dilihat setelah bangun tidur bermimpi misalnya, kemudian bangun tidur lihat oh ada bekas air di sini di celana dalamnya misalnya, kemudian ketika diraba sedikit sekali dan tidak ada tanda-tanda air mani, bahwa tidak ada indikasi bahwasanya itu air mani dari segi apanya, karakter apanya, dari karakter kentalnya misalnya, ketika dipegang kemudian di apa namanya digesek-gesekkan, dia tidak seperti air mani ya, tidak terlihat seperti air mani, maka dihukumi sebagai air madzi, terutama jika itu hanya sedikit sekali. Nah kemudian apa yang wajib dilakukan atasnya? Yang wajib dilakukan atasnya adalah ia bersuci, maksudnya mensucikan celana dalamnya tersebut atau pakaian yang terkena madzi tersebut hingga bersih ya. Kemudian dia wudu kalau masuk, karena dia tidak wajib atasnya mandi, dia keluar madzi ya. Madzi itu najis, dan keluarnya najis madzi tersebut seperti keluarnya apa? Keluarnya tinja dan keluarnya kencing sama. Diwajibkan atasnya wudu saja kalau mau sholat. Kemudian C, cairan tersebut tidak diketahui apakah air madzi atau air mani, tidak ada yang tahu. Maka dalam kasus ini, apabila sebelum tidur didahului oleh gurauan, pikiran dan sejenisnya, maka cairan tersebut adalah mani. Diulangi, kalau misalnya kita tidak tahu, ragu-ragu ini mani atau madzi ini, maka kita perlu melihat indikasi sebelum tidur. Apa yang kita lakukan sebelum tidur ini untuk mengetahui atau menghukumi dia itu mani atau madzi, sehingga setelahnya kita menghukumi diri sendiri wajib mandi atau wajib wudu saja. Nah kalau misalnya sebelum tidur didahului oleh gurauan, candaan, pikiran dan sejenisnya, maka cairan tersebut adalah madzi. Badan atau pakaian yang terkena cairan madzi ya dihukumi harus dicuci dan tidak diwajibkan atas dia mandi melainkan sekadar wudu. Namun apabila tidurnya tidak didahului oleh hal yang menyebabkan keluarnya madzi, maka diwajibkan mandi dan harus dicuci badan atau pakaian yang terkena cairan tersebut untuk berhati-hati. Berarti dihukumi sebagai apa? Sebagai mani. Walaupun ini terkesan itu kok kebalik gitu loh. Ya, terkesan kok kebalik. Tapi bagaimanapun karena begini. Madzi itu tidak akan keluar kecuali kalau ada syahwat. Ya enggak? Seseorang yang melihat pemandangan indah saja itu bisa keluar madzinya. Nah, makanya di sini dihukumi. Kalau misalnya dia sebelum tidur itu ada indikasi ke menuju seks, maka pastikan ini sebagai madzi. Kenapa? Karena madzi tidak akan keluar kecuali pasti ada pendorong seksnya. Nah, kalau misalnya sebelum tidur itu tidak ada sesuatu yang seksual gitu, menuju seksual seperti itu, maka dihukumi apa? Dihukumi mani, cairan ini. Kenapa? Karena madzi itu mukaddimah dan madzi itu seperti wajib dalam syahwat. Adapun mani kadang karena penyakit bisa, kadang karena hal-hal lain. Adapun madzi lebih beda ya. Oke, kemudian tetapi kadang juga bisa disifati sebagai wadi ketika apa? Ketika misalnya kecapean. Wadi itu mirip dengan madzi sebenarnya. Dan wadi juga najis. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita harus sebelum kita misalnya mirip mani atau madzi ukurannya kecil, kita giniin aja sebenarnya. Kadarnya gimana, terus baunya kayak gimana, terus dia tipis atau seperti ada kental-kental atau gimana, itu kan bisa dengan mudah difahami antara perbedaan antara madzi dan mani. Waalaikumsalam. Gimana, Rek? Gimana? Udah makannya? Ya, datang, katanya pulang. Ustaz Cecep bisa datang hari ini? Ah iya. Iya ini. Lagi on the way. Perjalanan enggak semangat ini. Dan juga enggak ada nanti ya. Iya, enggak. Gimana, Bang? Dia on the way. Iya. tapi nanti om mending urusin aja dulu bisa cecep gimana. Soalnya mau pulang sebelum zuhur. Siap. Mau ke Pondok Cina. Ana. Oke, sekarang langsung ke 96. Hadis ke 96. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil. Muttafaqun alaih. Zada Muslim faqalat. Ini salah juga ini ya. Wish. Faqalat Ummu Salamah, "Wa hal yakunu hadha?" Qala na'am. Fa min ayna yakunu ash-shabah? Baik, kita langsung ini aja. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang wanita yang dalam tidurnya bermimpi sebagaimana seorang wanita, seorang pria bermimpi bersetubuh ya. Lalu Rasulullah bersabda, wanita itu hendaknya mandi. Muttafaq alaih. Imam Muslim menambahkan, Ummu Salamah bertanya, apakah wanita juga mengeluarkan cairan seperti sperma? Rasulullah menjawab, iya. Lalu dari mana kemiripan ibu pada anak itu terjadi? Kalau misalnya wanita tidak mengeluarkan cairan. Jadi intinya wanita itu mengeluarkan cairan sebagaimana laki-laki, dan cairan tersebut nanti bertemu. Kalau misalnya cairan tersebut gak ada, lalu dari mana kok anak bisa mirip dengan ibunya gitu, artinya? Karena kemiripan anak dan ibu itu karena apa? Kualitas sperma. Sperma keduanya, oke. Kemudian kosakata hadis. Naam, naam, kata ini menunjukkan adanya kalimat jawaban yang dibuang. Jika ditanya apakah kamu pergi, maka kamu menjawab iya. Maksudnya iya, saya pergi. Sebaiknya dikatakan, are you okay? Yes, gitu kan. Yes, I am. Bisa. Yes, bisa. Gak perlu yes, I am okay. Itu kepanjangan nanti. Walaupun boleh. Jawaban iya atau naam dalam hadis tersebut maksudnya adalah seorang wanita jika bermimpi diwajibkan mandi. Karena pertanyaannya apakah wanita juga mengeluarkan cairan? Ya, juga mengeluarkan cairan. Sehingga apa? Sehingga hendaklah dia mandi. Oke, kemudian asyabah artinya sama atau serupa. Makanya disebut syubhat, artinya apa? Karena dalam syubhat itu hukum-hukumnya bertentangan, kontradiktif, namun serupa kekuatannya. Jadi bingung, mau yang ini atau yang itu nih? Bingung kan? Oke. Kemudian hal-hal penting dari hadis. Seperti dalam hadis nomor pertama, seperti dalam hadis sebelumnya, bahwa seorang wanita juga bermimpi sebagaimana seorang pria. Apabila wanita itu bermimpi dan mengeluarkan cairan air mani, maka ia wajib mandi junub. Ya, faham. Kedua, kemiripan seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, dengan ibunya disebabkan oleh percampuran cairannya dengan cairan sperma pada proses persetubuhan. Jadi dari kedua cairan tersebut, mana yang lebih dominan, maka kemiripan akan mengikuti yang dominan. Ya. Ya enggak, Rek? Bukan begitu, Rek? Bukankah begitu? Apa? Nah, nomor tiga. Menurut para ahli genetika, bahwa hukum genetika atau sifat bawaan adalah perpindahan faktor-faktor yang menyebabkan kemiripan keturunan dengan kedua orang tuanya melalui proses interaksi pada makhluk hidup. Kemudian terbentuklah beraneka ragam bentuk dan karakter atau karakter sebagai dasar material yang disebabkan perpindahan sifat-sifat bawaan atau keturunan. Di sini ragam bentuk dan karakter. Kalau bentuk berarti apa? Bentuk fisik. Karakter itu bisa untuk fisik dan bisa untuk sifat. Baik itu khuluk atau khuluk. Kalau khuluk itu apa? Khuluk itu ciptaan fisik. Kalau khuluk itu ciptaan sifat karakter, akhlak manusia. Setiap individu mewarisi gen dari kedua orang tuanya ketika bercampurnya sel telur dengan sperma. Bukan itu saja, bahkan pengaruh sifat keturunan juga membawa gen-gen sepanjang masa sampai usia lanjut. Jadi misalnya seseorang, dia di atasnya itu kakek-kakek, dari kakeknya itu ada keturunan Arab misalnya, maka karakter Arabnya itu masih ada pada dia sebenarnya. Ada pada dia. Kadang muncul di masa kecil, kadang muncul di masa dewasa, bisa. Kemudian keturunannya terus, nanti ada karakter Arabnya juga. Baik, kemudian ilmu modern menemukan bahwa gen-gen itu merupakan rahasia Allah yang akan diperlihatkan atas kehendaknya. Makanya diperlihatkan kadang di masa kecil, kadang di masa dewasa, kadang di masa tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kapanpun. Di antara rahasia itu adalah sifat, ya, sifat. Berarti apa? Lebih ke penjiwaan, lebih ke karakter, watak. Tanda, nah tanda ini lebih ke apa? Ke kekhususan yang terdapat pada fisik manusianya dan raut muka yang diberikan kepada manusia sebagai identitas dan bentuknya. Lalu ia dipersiapkan untuk menerima bermacam-macam akhlak, sifat fisik dan psikis, ya, untuk kemudian harinya. Penemuan baru ini mempertegas mukjizat kenabian yang ilmiah dalam hadis Nabi. Asan yakuna zahir. Boleh jadi tendensi kemiripan disebabkan gen dari kakek neneknya. Jadi kadang orang tidak persis dengan orang tuanya langsung. Ayah ibunya dengan anaknya itu beda semuanya. Terus yang lebih mirip malah dengan tetangganya misalnya. Tapi itu tidak dicurigai seperti itu, karena bisa saja miripnya justru dengan kakeknya atau kakek-kakeknya, bisa. Justru bisa seperti itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, Dr. Muhammad Ali Al-Bahr berkata, kata yang singkat ini menjelaskan tentang sifat bawaan keturunan yang mengalir dari kedua orang tua kepada anaknya. Kesimpulannya, bahwa sifat-sifat bawaan ada yang dominan dan ada yang tidak. Jika sifat bawaan itu dominan, maka sifat bawaan yang ada pada salah satu dari kedua orang tua cukup jelas pada separuh keturunan. Dan apabila sifat bawaan itu terkalahkan atau tersingkir, maka tidak nampak jelas pada keturunannya. Kecuali jika sifat tersebut ada pada kedua orang tua dan akan nampak jelas pada seperempat keturunannya. Nah, ini membingungkan ya. Seperempat keturunan yang kedua sama sekali tidak memiliki sifat-sifat itu. Oleh karena sifat-sifat bawaan itu termasuk sel-sel pigmen, dan sel-sel pigmen tersebut sesuai dengan keadaan sel-sel pigmen fisik ibu dan bapak, maka sifat bawaan itu terlihat pada bagian potongan di dalam indung telur hingga sel telur itu menjadi makhluk hidup yang berasal dari air sperma. Sebagaimana dengan sifat bawaan ini, Allah Ta'ala berfirman, berasal dari apa yang Allah menciptakan manusia. Dari tetes air sperma Allah menciptakan manusia lalu menentukannya. Jadi penentuan ada pada air spermanya ya. Lalu sifat-sifat bawaan itu seluruhnya terkandung dalam sperma yang kecil tersebut dari bapak dan kakek pihak suami, dan juga terkandung dalam sel telur dari pihak istri yang juga berasal dari bapak si istri tersebut dan juga kakeknya. Hadis Nabi SAW, boleh jadi tendensi kemiripan disebabkan gen dari kakek neneknya, bukan dari persis orang tuanya misalnya, tapi dari kakek neneknya. Hadis ini merupakan sebuah penetapan cara penurunan sifat-sifat bawaan yang tersingkirkan yang tidak nampak pada kedua orang tua, padahal keduanya memilikinya. Maka akan nampak pada sebagian anak-anaknya. Baik. Insyaallah next week ini kita akan membahas tentang hadis ke-97. Gimana kabarnya? Gimana, Rek? Soal makanan. Soal makanan gimana? Gimana? Di sini Ustadz Sijep itu akan datang ya, insyaallah. Dan karena memang hari ini seperti kita berhalangan untuk ada makan, jadi saya harapkan untuk akhwat dan juga untuk hewan cari makan sendiri-sendiri aja lebih baik ya. Cari makan sendiri-sendiri aja. Boleh keluar dulu, kemudian makan di sini masing-masing. Terserah masing-masing. Kalau misalnya nggak punya, dimatiin aja. Nggak direkam kan? Nggak. Kalau misalnya